Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini kita telah sampai kepada surah Al-Anfal ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة Inna Allaha lasami'un alim. Yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan sesuatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada hari yang lalu kita telah menjelaskan bersama Ustaz Zainal di studio ini ya tentang ghanimah, rampasan perang yang dibagi-bagikan dalam perang Badar, ya setelah selesai usainya perang Badar, maka di dalam ayat ke-42 ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana proses terjadinya perang Badar itu sendiri. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perang Badar ini sebenarnya adalah sesuatu peperangan yang dalam tanda kutip tidak begitu disengaja. Karena apa? Karena umat Islam sebenarnya ingin merampas harta dari kafilah-kafilah yang membawa barang perniagaan yang berharga, yang dipimpin ketika itu oleh Abu Sufyan. Tapi ternyata harta yang kafilah ini telah mengetahui rencana itu tadi, sehingga akhirnya mereka berbalik dari arah pesisir pantai dan akhirnya mereka kemudian selamat dan terjadilah peperangan. Karena apa? Karena mereka tertahan di situ dan ada orang yang mengkabarkan ke Mekah. Nah, menariknya satu catatan penting bagi kita dalam ayat ini, bahwa dahulu orang itu berperang itu ada saling memberitahu. Begitu. Artinya pihak yang akan menyerang dan pihak yang akan diserang itu sudah mengetahui kapan serangan itu akan terjadi. Jadi nggak mencuri-curi dia, Ustaz. Gentleman betul peperangan itu. Dan telah ditentukan bahwa peperangan itu tempatnya di sini. Begitu. Jadi ini sesuatu gambaran, ya, suatu pragmatikal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, permentase kepada kita, ya, bagaimana kisah itu terjadi dengan begitu dahsyat dan hebatnya. Dan ini dapat dijadikan dapat dikatakan adalah perang pertama dalam umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, ini dibenarkan pada masa itu, umat Islam dibenarkan untuk merampas harta-harta perniagaan dan barang-barang berharga itu, karena harta umat Islam pun yang hijrah ke kota Madinah ketika itu dirampas, bahkan lebih banyak lagi dan tidak sebanding sebenarnya dengan barang rampasan yang di sini. Nah, oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan stressing dalam perang, dalam ayat ini bukan perangnya, tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa agama Allah itulah yang benar dan yang agama orang-orang kafir itu adalah akan hancur. Jadi yang menjadi stressing daripada ayat ini adalah liyahlika man halaka am bayyinah. Jadi yang kalah itu yang hancur, yang binasa itu jelas. Karena apa mereka hancur? Karena kekufuran mereka. Karena mereka tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa yahya man hayya an bayyinah. Dan hidup pula orang yang hidup itu atas dasar kenyataan, yaitu membela agama Allah SWT. Karena di dalam Islam, orang-orang yang mati syahid itu tidak disebut dengan mati. Karena dia tetap akan hidup selama-lamanya. Iya. Mungkin itu Ustaz yang dapat Ustaz tambahkan. Iya, jadi di sini adalah rahmat Allah yang tertuang di dalam perang Badar. Karena dia rahmat, maka Allah selalu memulainya dengan iz. Iya. Ingat-ingatlah, Allah sedikit mengungkit-ungkit jasa yang telah Allah lakukan dalam perang Badar, dan itu tidak masalah bagi Allah. Manusia yang dilarang untuk mengungkit-ungkit pemberiannya. Karena apa? Karena ketika Allah mengungkit itu bukan berarti Allah minta balasan dengan kita. Karena sudah begitu banyak pemberian yang Allah lakukan kepada kita, dan ketika itu disedarkan kembali, dikejutkan kembali kepada kita, supaya kita tahu diri untuk bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini merupakan rahmat Allah dalam perang Badar kepada muslimin. Karena apa? Karena mungkin ada mulai pergeseran yang kita menemukan dalam surah Al-Anfal dalam masalah pembagian harta rampasan ini. Iya. Maka dikatakan ingat bahwa sebenarnya kemenangan itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma romaita iz romaita walakinallahu roma. Bukan kamu yang melempar, wahai Muhammad, saat kamu melempar, tetapi Allah lah yang menempatkan sasaran lemparan itu kepada musuh. Wama qataluhum walakinallahu qatalahum. Bukan kalian yang membunuh, menempatkan sasaran tembak itu tepat ke sasarannya, tetapi Allah lah yang menempatkan sasaran itu tepat pada sasarannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kemenangan yang sangat gemilang, yang seharusnya umat Islam melawan pasukan saudagar sehingga melawan pasukan musuh jumlah yang 300 melawan 1000 yang tidak berimbang, peralatan dan serdadu ala kadarnya melawan peralatan yang serba canggih dan sangat maksimal pada waktu itu, namun dimenangkan oleh umat Islam, sungguh merupakan peristiwa yang luar biasa. Tapi itu terjadi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan dalam hidup ini ada efek-efek ketidaksengajaan yang diberikan Allah begitu luar biasa dalam hidup ini. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, hampir 90% penemuan yang dilakukan oleh para penemu di dunia ini terjadi dengan tidak sengaja. Misalnya Columbus yang menemukan Amerika, sebenarnya tujuannya bukan ke Amerika. Dia mau ke Indonesia, mengambil rempah, rupanya tersesat dan menemukanlah Amerika. Para penemu penisilin, rencana awalnya itu bukan mau menemukan penisilin. Begitu juga Thomas Alva Edison, sebenarnya tidak mau menemukan mesin uap. Tetapi dengan tidak sengaja Allah membukakan tabir itu. Kenapa Allah buka? Karena dia telah memulai. Kenapa Allah membuka kemenangan bagi umat Islam? Karena umat Islam mau melangkah untuk berperang. Maka disebutkan dalam pepatah Inggris, the first step is help done. Saya melihat itu besar ketika saya berada di pesantren Gontor. Jangan pernah malu untuk mencoba. Karena apa? Langkah pertama yang Anda lakukan sama dengan setengah dari pekerjaan. Baru hendak melangkah, Allah telah kucurkan nikmat, restui kita, sehingga terjadilah suatu peristiwa yang luar biasa di luar dari dugaan yang kita bayangkan sebelumnya. Ini terbukti dalam perang Badar, ini terbukti dalam penemuan-penemuan ilmiah dan sains dan teknologi, dan ini juga terjadi ketika Allah mengatakan innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah, dan sangat mudah bagi Allah untuk memberi rezeki baik bersifat ilmu, anak, keturunan, materi tanpa kepada siapa saja tanpa pernah dia duga-duga, karena menurut kita tidak sengaja, tetapi ketika Anda mulai melangkah itu merupakan langkah yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang menarik Ustaz. Kalau kita lihat selalu sekali, bahkan bukan selalu, di semua peperangan yang kita baca dalam sirah Nabawiyah itu adalah pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan antara kekafiran dan keimanan di satu sisi, dan begitu juga antara yang baik dan yang buruk. Senantiasa kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya kita kaji, bahwa peperangan itu selalu pula menunjukkan asli daripada individu itu masing-masing. Iya. Jadi kalau selama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin, seperti contohnya di perang Uhud, Rasulullah tidak ingin untuk mencemarkan nama baik para saudara-saudaranya yang telah mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang muslim, sahabat-sahabatnya yang mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang muslim, ya, padahal dia sebenarnya adalah orang munafik. Jadi dengan perang Uhud kelihatan siapa yang sebenarnya orang-orang munafik, siapa sebenarnya orang-orang yang, jadi Rasulullah tidak perlu lagi tunjuk hidung. Karena apa? Karena sudah di depan mata dan sudah jelas itu sendiri. Nah, di dalam perang Badar ini pula Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan pembuktian juga bahwa sekalipun umat Islam tidak dalam kondisi fit, tidak dalam kondisi maksimal dalam persenjataan dan persiapan, ya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pertolongan, karena seperti yang Ustaz katakan tadi, mereka sudah mengawali itu, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pula kepada mereka kemenangan itu, nasrun minallahi wa fathun qarib. Nah, kenapa ini dapat terjadi? Karena itu tadi, kalau kita lihat di dalam referensi sejarah, orang-orang yang berangkat ke perang Badar itu adalah orang-orang yang sudah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di dalam sirah Ibnu Hisham itu dijelaskan bahwa orang-orang yang berangkat itu sudah dianggap adalah orang-orang yang sudah mati. Jadi tidak diharapkan lagi mereka untuk kembali ke rumahnya. Dan tidak ada lagi orang yang menganggap bahwa mereka akan kembali. Karena dahsyatnya perang pada masa itu. Apalagi kalau kita ketahui kan ada film yang dibuat tentang perang Badar itu, bagaimana perang itu sangat berkecamuk dan kondisi pada saat itu memang sudah tidak seimbang, ya, persiapan. Karena kita ketahui bahwa Abu Sufyan sempat meminta pertolongan kepada orang bangsawan kafir Quraisy untuk datang membela mereka. Jadi persiapan dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu untuk menyerang pasukan Islam itu berlipat-lipat ganda persiapan mereka. Nah, inilah yang dapat kita tarik sebenarnya dari kisah-kisah yang tidak pernah lapuk dan tidak pernah habis untuk dikaji, hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari situ. Dan Syekh Mutawalli Sya'rawi pula menjelaskan ada satu sisi ilmiah yang didapatkan dari ayat ini, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warraqbu asfala minkum. Di sini disebutkan bahwa sebenarnya Abu Sufyan ketika itu berjalan di sisi pesisir pantai, dan itu disebut dengan asfala minkum, lebih rendah daripada kamu, karena memang dataran atau permukaan air laut itu selalu dijadikan dataran paling rendah. Makanya kalau kita naik pesawat selalu dikatakan kita berada di atas sekian ribu ketinggian dari permukaan laut, begitu. Dan tempat-tempat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini memiliki isyarat-isyarat ilmiah, walaupun Al-Qur'an bukanlah buku ilmiah itu sendiri. Mungkin Ustaz sedikit tambahkan lagi. Iya, kalau kita melihat beda perang Uhud dan perang Badar. Perang Badar itu adalah kemenangan mukmin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara perang Uhud itu adalah kemenangan iman kepada Allah dan Muhammad, tetapi kekalahan mukmin. Kenapa kok kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi perang Uhud adalah pembuktian kemenangan iman? Kemenangan iman kepada Allah dan Muhammad. Bayangkan kata Nabi Muhammad, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalaulah orang yang melanggar perintah Rasul, pasukan pemanah melanggar perintah Rasul dan rupanya menang, rusak dan rontoklah semua ucapan Nabi Muhammad SAW. Saya melanggar, toh saya tidak tertangkap. Saya melanggar, toh saya tetap menang. Disinilah namanya efek jera, dan disinilah keampuhan hukum tadi. Ketika umat Islam yang melanggar dan kalah menjadi pelajaran berharga untuk perang-perang selanjutnya, untuk tetap sami'na wa ato'na, dan ini adalah kesuksesan yang sempurna. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat banyak hikmah yang telah dapat kita raih. Paling tidak kita meyakini bahwa hidup ini adalah ujian, dan dengan ujian itu Allah ingin meningkatkan kualitas kita, maka dekatkanlah diri kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berzikir, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian ini setiap hari pada subuh dan menjelang azan maghrib. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.